Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تتمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا أصلح أحوالنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Kita ini di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa akan kami hadirkan satu hadis sebagai muqaddimah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-283. An Abbas, dari Sayyidina Abbas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, khalifahnya, presidennya, syai'an sesuatu yakrahuhu yang ia tidak senang, falyasbir, maka hendaknya ia sabar, alaihi atas hal tersebut. Fa innahu, sesungguhnya man faraqal jama'ata, barang siapa yang memisah dari jamaah yang sah, shibran, sejengkal, illa mata mitatan jahiliyatan, maka dia mati dalam keadaan mati seperti mati jahiliyah, mati dengan kesesatan. Hadis ini banyak orang yang mensalah mengartikan dengan cara yang salah sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa begitulah dikukuhkan dalam akidah kita Ahlus Sunnati wal Jama'ati, bahwa kita tidak diperkenankan keluar dari hakim, dari pemerintah. Keluar itu adalah tidak mengakui, membuat tandingan dari pemerintah yang sah. Itu disepakati dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jama'ati. Keluar dari pemerintah yang sah tidak diperkenankan. Bahkan disebut sebagai bughat. Bughat itu adalah anak negeri yang melawan pemerintah, ingin menghancurkan, menggulingkan pemerintah. Maka mereka bughat. Dan bughat itu bisa diperangi. Nah, kalimat ini kalau sampai di sini akan timbul fitnah besar. Itu dalam sebuah negara seperti itu. Karena apa? Begitu pentingnya seorang pemimpin. Biarpun ulama pemimpin itu fajir, sampai dikatakan keluar dari imam yang fajir tetap tidak boleh. Sebab sebuah negara kalau masih ada pemimpinnya biarpun fajir, fajir itu adalah enggak benar, itu masih jauh lebih aman daripada sebuah negeri yang tidak ada pemimpinnya. Karena sebuah negeri jika tidak ada pemimpinnya, semua merasa menjadi pemimpin, akhirnya terjadilah perang persaudaraan. Ini yang ada di dalam akidah kita. Kemudian bagaimana kisah demonstrasi misalnya, demo yang ada ini berbeda. Jadi jangan keluar itu maknanya mengingkari, membuat negara tandingan, membuat pemberontakan. Itu yang dinamakan keluar. Kalau kita membuat satu kritik kepada sebuah negara yang memang di negara tersebut diperkenankan, tidak dianggap sebagai bentuk keluar daripada imam. Misalnya waktu itu ada demonya para buruh misalnya. Karena mereka apa? Menuntut perubahan dalam urusan buruh. Ada demo apa lagi? Dia menuntut kebijakan dalam hal itu. Artinya di sebagian negara demo adalah salah satu alat komunikasi antara rakyat dengan atasan, dengan pemerintahan. Dan itu bisa terjadi karena mungkin kalimat itu kalau disanakan, disampaikan melalui parlemen kurang fasih, kurang jelas, atau kurang bisa diperdengarkan, atau kurang didengar. Sehingga sebagian tempat ada yang namanya demo, itu sebenarnya untuk demo bukan membuat kerusakan. Kalau membuat kerusakan masuk wilayah buwat. Demo menembak, demo merusak, demo ini enggak benar. Demo itu menampakkan kalau kita punya keinginan. Karena banyak orang membawa hadis ini untuk menyalahkan sekelompok orang yang membuat demonstrasi misalnya, demo. Bahkan kadang mencaci dengan bentuk sampai menghukumi orang demo sebagai orang keluar dari pemerintahan yang sah lalu boleh diperangi. Ini bahaya sekali, akan terjadi pembantaian nanti di negeri ini kalau seperti itu. Karena demo itu adalah yang kami dengar. Mungkin bagi yang mengerti tentang urusan negara, demo adalah diizinkan tentu dengan aturan-aturan. Yang demo itu tidak lain adalah untuk menunjukkan keinginannya secara jama'i, secara kolektif, secara bersama-sama agar lebih didengar. Kalau yang ngajukan satu orang, ah paling kamu saja. Tapi kalau yang ngajukan dua orang, naga, asalkan demonya tertib dan baik, maka itu termasuk bahasa komunikasi dalam sebuah negara yang katanya negara itu adalah demokrasi. Katanya. Masalah demokrasi bab lain. Baik, kemudian supaya tidak orang menyalahgunakan hadis ini, dalam sebuah negara demo itu wajar tentunya adalah sisi lain. Karena demo ini adalah sebuah bahasa komunikasi, tidak boleh demo menjadi media untuk membuat kerusakan. Jadi kalau ada ingin memperjuangkan dengan demonstrasi, tentu yang diperjuangkan adalah kemuliaan, kebaikan. Kalau demo, jangan mentang-mentang negara demokrasi, nanti misalnya ada kesepakatan penjudi, kesempatan pemabuk buat demo agar diperkenankan perzinaan. Wah, ini gak boleh didengar. Karena mereka punya tuntutan atas dasar hak. Kami punya hak. Kami para misalnya bapak pemabuk punya hak agar tidak dilarang. Nah ya, ini kalau bertentangan dengan begitu gak bisa. Maka kalau ada yang mengadakan demo, tentunya yang dibidik, yang dituju adalah sebuah kebaikan. Perubahan di negeri ini, apakah menginginkan ketentraman di negeri ini atau penegakan satu tatanan, penegakan keadilan, itu sah. Itu sah. Baik, kemudian setelah itu, seorang amir yang benar, yang ingin selalu membuat perubahan, amir yang benar, seorang pemimpin yang benar adalah yang selalu ingin membuat perubahan. Kenapa mereka punya penasehat-penasehat? Penasehat-penasehat adalah untuk menjaga langkah-langkah seorang pemimpin, khalifah atau presiden agar benar. Maka kalau mengambil seorang penasehat yang benar, dan termasuk nasehat yang luar biasa dalam sebuah negara seperti negeri kita ini adalah kritikan umat, kritikan bangsa ini. Majelis ini bukan untuk bicara tentang presiden ganti atau tidak ganti. Urusannya adalah kita ingin buat perubahan di negeri ini. Kalau presidennya ganti, semoga ada perubahan. Kalaupun tidak ganti, semoga ada perubahan. Kita tidak punya urusan dengan itu. Artinya siapapun yang memimpin negeri ini, selagi bahasa komunikasi yang mana demonstrasi, demo diantaranya, jika itu dianggap sebagai bahasa komunikasi yang sah di negeri ini, maka tolong diperhatikan, bahkan seorang pemimpin yang hebat seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu paling cerdasnya pemimpin. Sayyidina Umar itu termasuk cerdasnya pemimpin. Kenapa? setiap ada kritikan untuk bahan untuk membangun dirinya. Jadi beliau adalah seorang pemimpin yang sangat senang dengan kritikan. Kalau umumnya seorang pemimpin itu akan memberikan imbalan kalau disanjung, kan begitu. Setelah menyanjung, membuat syair-syair, oh engkau adalah presiden yang hebat begini, besok dapat. Kalau Sayyidina Umar kebalikannya. Justru yang akan mendapatkan hadiah siapapun yang bisa mengkritisi dia. Hebat benar. Kalau seandainya memimpin kita paling senang dengan kritikan, dahsyat. Artinya bukan sekedar menerima kritikan, bukan. Membuat perubahan. Khususnya jika kritik itu adalah berkenaan dengan penegakan keadilan yang ada hubungnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, karena masyarakat adalah kaum mayoritas kaum muslimin seperti yang selama ini pernah terjadi, maka seorang presiden yang hebat tentu akan menyambut itu semua. Ini bukan satu dua orang, demi kemaslahatan umat misalnya. Ini adalah hal yang sangat-sangat hebat jika dilakukan seorang presiden. Dan apakah presiden kita melakukan itu atau tidak, saya tidak pernah diskusi dengan beliau. Mungkin beliau sudah mendiskusikan jika ada demo, tapi belum kelar. Saya tidak faham masalah itu. Hanya maksudnya, kalau memang ada di antara yang hadir ini kok jadi presiden, pandai-pandailah mendengar bagaimana kritikan dari rakyat itu. Khususnya mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Kenapa? Mayoritas itulah yang seharusnya mereka itu benar-benar, ya ini sebagai kaum mayoritas, benar-benar mereka itu yang akan bisa menjadi sebab ketenangan bangsa ini. Dan kami sampaikan kepada orang di luar Islam, kaum Nasrani dan yang lainnya, di dalam Islam tidak ada penduduk nomor dua itu, tidak ada gara-gara dia seorang Nasrani, tidak. Dia punya posisi sama, dia bebas berdagang di negeri Islam, dilindungi oleh umat Islam. Kalau ada pemerintah Islam yang menegakkan syariat Islam, maka ketahuilah keadilan Islam itulah yang menjadikan kesejahteraan akan dirasakan oleh siapapun yang berada di bawah naungan Islam, baik dia seorang Muslim atau di luar Islam. Ini yang ada di dalam Islam. Dan Islam kita ini yang ada di Indonesia itu Islam indah itu, enggak usah khawatir. Kenapa kok Indonesia tentram selama ini bertahun-tahun? Karena memang mayoritas adalah kaum muslimin dengan akidah yang sangat jelas, yaitu akidah keindahan. Saya kembali kepada hadis ini. Artinya, bagi para pemimpin pandailah. Termasuk pemimpin itu adalah kelas gubernurnya nanti turun ke bawah. Pandai-pandailah mendengar kritikan daripada umat. Karena apa? Kritikan itu kalau kita pahami tidak lain adalah upaya untuk membuat peningkatan. Kalau tidak ada dikritik nanti repot. Makanya hati-hatilah jika kita disanjung dan disanjung terus. Penjilat. Paling merepotkan hidup itu penjilat. Penjilat itu tidak akan membangun kita. Wong kita jelek dibilang baik, kapan kita berbenah? Kita salah dibilang benar, kapan kita berbenah? Hei para pemimpin, Pak Presiden, sampai bawah, jangan senang dengan penjilat. Itu yang menghancurkan Anda. Senanglah dengan orang yang memberikan kritikan kepada Anda, karena mereka lah yang menjaga Anda. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, lihat. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tolong aku sekarang mendapatkan beban berat sebagai khalifah. Tolong jika ada di antara kalian menemukan saya salah, luruskan saya. Tiba-tiba di belakang ada orang berkata, ya khalifah, jika kau salah akan aku benarkan dengan pedangku ini. Orang menganggap ini kurang ajar. Akhirnya para sahabat Nabi mau memegang orang tersebut. Justru Sayyidina Umar marah. Ketahuilah, justru yang bakal menyelamatkanku adalah orang seperti itu, bukan kalian semuanya. Senang dikritik. Dihadapi kritikan itu untuk berbenah diri. Karena dicari adalah akhirat keselamatan. Ini nasihat untuk semuanya. Karena bisa jadi calon presidennya di sini. Ini. Tapi yang benar kritik. Nah, jadi ada kerusakan di negeri ini adalah kerusakan ada urusannya dengan agama. Orang yang menodai agama adalah buat kerusakan, karena agama urusannya dengan keyakinan di dalam. Ini yang bisa membuat pemberontakan. Makanya kalau ada pemberontakan dari umat Islam karena agamanya dinodai, ya jangan disalahkan. Karena yang termahal bagi seorang beriman adalah agamanya. Pernahkah kita mendengar bahwasanya ada orang merampok, dia telah menodai apanya? Harta katanya perampok, dia apa? Dihukum atau tidak? Dihukum. Yang dinodai adalah kekayaannya. Berhak kita marah. Dan kita katakan orang itu zalim karena apa? Mengambil harta kita. Akan tapi orang yang menodai agama kita lebih perlu dihukum daripada orang yang menodai harta kita. Karena agama bagi seorang beriman adalah yang paling mahal dalam hidup ini. Makanya hei calon presiden yang ada di sini atau mendengar ini, menyaksikan ini. Agama adalah hal yang termahal. Bukankah dalam Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Dalam beragama harus saling menghargai. Tidak boleh saling mencaci. Mayoritas kaum muslimin khususnya. Memang tidak ada perbedaan apakah kaum mayoritas, minoritas, mayoritas. Dalam Islam tidak ada. Mayoritas, minoritas sama nanti pada akhirnya. Perbedaan dikatakan beda. Hei orang Nasrani, engkau berbeda denganku. Keyakinanmu beda denganku. Banyak hal yang aku tidak boleh ikut dirimu, kamu tidak boleh ikut aku. Akan tapi kalau mau makan bareng, boleh, oke, boleh. Jika engkau menikah, akan aku ucapkan selamat atas pernikahanmu. Jika ada yang melahirkan, kita ucapkan selamat. Wajar. Hidup indah. Akan tapi ketahuilah. Yang harus difahami adalah bagi mereka-mereka yang menganggap Islam adalah perusak, yang menganggap Islam adalah membuat. Dan memang ada orang-orang atas nama Islam, karena namanya mayoritas itu kan banyak. Kalau sudah namanya mayoritas itu banyak, karena banyak ya bermacam-macam. Ada atas nama Islam, bahkan ada susupan dari Islam seperti yang terjadi pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Orang di luar Islam mengaku Islam. Orang di luar Islam mengaku Islam. Membuat kerusakan dalam kaum muslimin. Sehingga seolah-olah Islam dikatakan jelek. Kalau Anda ingin tahu Islam, ini yang kami hadirkan. Hei orang di luar Islam, Anda dengar ceramah saya dari awal sampai akhir. Semuanya direkam misalnya. Kami ingin menghadirkan Islam yang saya mengerti, yang saya pelajari, Islam yang indah. Tegas satu saat. Perbedaan harus kita katakan perbedaan. Akan tapi di saat kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan. Kan begitu. Baik inilah. Jadi masalah kembali kepada hadis Nabi, kita hendaknya sabar, maknanya bukan berarti kita tidak berbuat. Sabar agar kita menahan, agar kita tidak membuat pemberontakan. Kalau kita mempunyai seorang imam yang melakukan kesalahan. Kemudian memang setelah itu kita tidak boleh patuh. Biarpun imam itu fajir, pemimpin jahat, kita tetap tidak boleh tidak diperkenankan keluar membuat pemberontakan. Lalu bagaimana urusan kita dengan seorang pemimpin tersebut? Kita wajib patuh di dalam sesuatu yang tidak ada maksiat. Yang haram kita tidak boleh patuh. Tapi tetap kita anggap sebagai pemimpin. Enggak boleh kita mengatakan tidak sah, memang sudah dikukuhkan kok. Tetap kita anggap sebagai pemimpin yang sah, tapi kita tidak boleh patuh di dalam keharaman. Yang harus kita patuhi adalah yang halal. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita buat perubahan dong. Perubahan itu bisa saja namanya ganti presiden. Yang namanya perubahan bisa saja presidennya tetap. Tapi ayo kita membuat perubahan. Enggak ada urusan ganti enggak ganti. Kita enggak bicarakan masalah ganti atau tidak ganti. Supaya tidak jadikan media ini adalah media salah. Ini kita ingin membangun kemuliaan. Kita ingin kembali kepada apa yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, khususnya ulama negeri ini, bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menciptakan kedamaian, bagaimana menciptakan kebaikan, menjaga bangsa ini. Ini saja. Dan itu kuncinya adalah seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya peduli, akan mudah. Tapi kalau seorang pemimpin tidak peduli, tidak susah semuanya diwujudkan. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang benar. Pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang dekat dengan Nabi. Pemimpin yang dekat dengan umat Nabi. Pemimpin yang bisa mengerti tentang bagaimana mengayomi bangsanya. Itu yang kita inginkan. Doa setiap malam. Tidak cukup kita hanya berbicara tentang politik. Politik bikin permusuhan nanti pada akhirnya. Kita banyak berdoa, memohon kepada Allah, sambil berusaha secara zahir tanpa harus membuat permusuhan dengan sesama. Baik. Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fi fid-dharain, amin. Pada hikmah yang ke-60 ya. Anta hurrun mimma anta alaihi ayis wa abdun lima anta fihi tami. Engkau akan merdeka dari sesuatu yang engkau tidak lagi berharap kepadanya, dan engkau akan menjadi budak sesuatu yang engkau selalu berharap kepada sesuatu tersebut. Kita adalah hamba Allah, dan jangan mau menjadi hamba selain hamba Allah. Semakin seorang hamba merasakan dirinya sebagai seorang hamba, maka sesungguhnya semakin melambung pangkat dia, semakin mulia dirinya. Dan menyadari kalau dirinya adalah hamba Allah, itu harus terus kita hadirkan dan kita tingkatkan. Sehingga seorang hamba yang merasa dirinya hanya hambanya Allah, maka dia tidak pernah takut kepada selain Allah. Kalau sudah tidak takut selain Allah, maka hidupnya bebas. Dialah orang merdeka yang sesungguhnya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Kalaupun takut kepada seorang alim, karena seorang alim adalah membawa pesan dari Allah. Bukan karena takutnya kepada zatnya manusia tersebut. Karena seorang alim punya kalimat-kalimat yang diambil daripada Allah. Al-Quran, hadis. Jadi takutnya pasti kembali kepada Allah. Nah, inilah hakikat kemerdekaan. Kemudian, lihat urusan kita dengan sultan, raja, presiden, pejabat, kekayaan, orang kaya, itu selain Allah. Lihat orang merdeka itu seperti apa? Orang merdeka adalah yang dia sudah memutus harapan dari itu makhluk semuanya. Kalau kita itu selalu berharap kepada seorang, akan jadi budaknya. Berharap kepada seseorang. Kita boleh mengharap manusia, tapi kembalinya kepada Allah. Mengharap kepada manusia, beda ya, begini loh ya. Kalau kita mengharap kepada manusia, sisi lain, kita ingat pertemuan yang lalu, yang beberapa puluh pertemuan yang silam tentang hakikat syukur. Kita itu syukur sesungguhnya hakikatnya kepada Allah. Akan tapi Allah dan Rasul-Nya mengajari kita untuk bersyukur kepada manusia. Yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Makna bersyukur kepada manusia itu kita, apa maknanya? Kita syukur kepada manusia itu adalah dengan bahasa husnudon. Kenapa dia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepadaku? Bukankah Allah, Pak, sangat bisa memberikan uang kepadaku langsung? Tapi kenapa Allah memberikan rezeki kepadaku melalui dia? Tentu ada kelebihan yang ada padanya. Kenapa untuk menjadikan aku hidup harus melalui seorang ibu bapak? Kan Allah bisa saja menghadirkan. Tentu ada sesuatu. Maka disitulah ada makna syukur, bisa menghormat, memuliakan orang yang berbuat baik. Tapi imannya selalu berkata, hakikat yang memberi adalah Allah. Tidak terhenti kepada yang memberi, yang menyampaikan tersebut. Begitu sebaliknya ya. Jadi kalau kepada Allah saja kita mengabaikan yang memberi, kurang ajar. Misalnya ada seseorang memberikan hadiah kepada kita. Hadiah itu adalah titipan dari seseorang. Ada seorang memberikan hadiah. Masa Anda tidak hormati yang diutus? Diambil barangnya, pulang sana. Enggak. Kita terima, terima kasih engkau telah mengantarkan saya. Sampaikan salam kepada bosmu. Kan begitu. Hakikatnya kesana. Ini orang yang ngerti. Tapi ini, kalau hanya bersyukur kepada sana, kepada yang memberi, tapi yang jadi perantara tidak, ini termasuk kurang ajar, enggak bersyukur wong dia jauh. Atau sebaliknya, setelah diberi langsung, oh Masya Allah, terima kasih, kamu telah memberikan kepada aku gini, gini, dan sebagainya. Padahal, ini gila ini, padahal tahu bahwasanya, tadi ditelepon, bahwasanya aku kirim sepeda motor, atau kau kirim beras, sementara kita buruh, but memerlukan beras. Setelah dikirim sama seorang beras, Masya Allah, kamu siapa? Nama aku begini. Bukan bosnya, ini pembantunya. Terima kasih semuanya, habis-habisan. Sama bosnya tidak terima kasih, gila dia. Maka dengan manusia kita bersyukur, karena manusia itu perantara sampainya kebaikan kepada kita. Tapi yang harus kita sadari bahwasanya kita harus langsung saat itu nyambung Allah, kemudian harus kita hadirkan kenapa Allah memilih dia. Tentu ada kelebihannya, maka kita punya adab kepada mereka, tapi jangan berharap dengan dari dia, karena itu Allah menjadikan kita budak, budaknya manusia. Gak ada di PHK stres lalu minum baikon, gak ada. Ada orang di PHK nangis habis-habisan, soalnya rezeki hanya melalui bos perusahaan tersebut. Ternyata baru sadar setelah setahun kemudian dia berkata, sungguh kalau saya tidak di PHK, saya tidak akan jadi begini. Saya tidak akan buka usaha sendiri, lo kan? Syukur setelah itu. Allah menghendaki yang lain. Banyak orang seperti itu. Artinya, kata ini, kita akan merdeka betul kalau sudah kita tidak menjadikan hati kita ini, menjadikan diri kita budak, tidak mengharap presiden, pejabat, orang kaya. Coba rendah sekali ustaz duduk sama orang kaya. Saya mulai dari ustaz ini, masyhur orang kaya dengan kekayaannya, dia punya 16 perusahaan, kemudian kekayaannya bagaimana. Kalau ustaznya berharap, wah basa-basi Masya Allah ustaz, very good. Amplopnya ini keluar enggak nanti? Ustaz Masya Allah, budak, rendah banget dia. Capek dia, setiap kumpul sama orang diduga kaya, sudah perilakunya sudah berbeda. Basa-basinya segala macam, karena dia sudah jadi budaknya. Tapi kalau orang hanya merasa diri hanya budak Allah, ada orang kaya datang kepadanya, disambut sebagai tamu, normal. Sebagai orang tua dicium karena orang tuanya, bukan karena uangnya. Dia bebas dia. Dia pergi gak ngasih duit, tenang saja. Coba yang tadi berharap, kaya bo, kaya gombal. Duitnya banyak katanya, denger pelit-lit-lit, kan? Kecewa dia. Karena kita sudah menjadi budaknya dia. Belum apa-apa jadi budaknya. Maka merdekamu adalah di saat kau bebaskan dirimu dari berharap kepada itu semuanya. Mana berharap? Berharap hakiki. Kalau berharap yang sifatnya, semoga itu orang membantu saya, itu sah. Tapi sesungguhnya, karena sesungguhnya berharap pada Allah, semoga Allah memberikan rezeki kepadaku melalui dia. Nanti begini, barangkali rezekiku Allah lewatkan melalui orang itu. Lalu, Assalamualaikum ya Ustaz atau Pak Haji, saya ada hajat, saya kebetulan tidak punya apa-apa, habis. Saya punya hajat, barangkali rezekiku Allah lewat Allah berikan kepadaku melalui dirimu. Assalamualaikum. Kalau dikasih, Alhamdulillah. Kalau tidak, belum lewat dia. Makanya merdeka. Makanya banyak orang menjadi budak-budak itu, budaknya, budak kekayaan, budak jabatan. Imannya yang hilang. Maka Nabi mengatakan, Man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Ada orang yang patuh, tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang. Dijelaskan oleh para ulama, termasuk orang yang tawadhu dengan pejabat karena jabatannya, 2/3 imannya hilang. 2/3 imannya hilang. Akan tapi, kalau kita menghormat seorang kaya karena dia adalah orang yang sepuh, karena orang yang soleh, kita hormat kepada seorang pejabat karena dia adalah seorang soleh, seperti seorang pejabat yang bernama Umar bin Abdul Aziz misalnya, wah tak cium tangannya, sekalian kakinya. Atau pejabat yang lebih tua, tapi ingat harus kita pinggirkan, kita hormat kepada dia karena kekayaannya dan karena jabatannya, karena menjadikan iman kita runtuh nanti. Jadi ustaz terbeli nanti, dipamerin apa saja, ustaz mau dibangun ini, ya berubah nanti fatwanya, ustaz ini berubah, na'udzubillah. Saya mulai dari ustadz dulu. Yang bukan ustadz sama nanti. Kita bisa memihak kepada kebatilan hanya karena usaha kita dilancarkan. Berarti kita sudah menjadi budaknya dia. Budaknya harta. Nah, kalau orang, nah maka nanti ada satu muncul sifat namanya qanaah. Orang yang punya dha qalbun qanu'in, kata Imam Syafi'i. Kalau orang punya hati yang qanu', syukur atas karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, tidak tamak. Maka fa anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan yang memiliki kerajaan dunia itu sama. Kerajaan-kerajaan orang yang punya raja. Kenapa? Dia enggak bebas. Enggak pernah tamak. Coba kalau sudah orang dikuasai ketamakan, biarpun dia katanya kaya, maka fakir tersembunyi, seperti yang kami hadirkan dalam satu puasa. Kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi. Biarpun dia mempunyai satu lembah emas, Nabi sabdakan dia akan minta lembah emas yang kedua. Bahkan sampai hari ini kita ketemukan, termasuk orang yang paling sibuk, enggak punya waktu silaturahmi, enggak punya waktu ngaji, adalah orang yang paling banyak duitnya. Wah, hati-hati. Yang fakir, yang pas-pasan, bisa pengantenan gampang, acara perkumpulan keluarga gampang, hadir ngaji oke. Yang satu ini, meeting. Secara logik, akal semestinya semakin kaya, dia semakin gampang melakukan apa-apa. Karena apa? Dia punya uang. Tapi kenyataannya, dia jadi budak sudah. Jadi budak dia, jadi budak kekayaannya. Ngaji susahnya setengah mati. Dia tidak dengar ini. Kalau yang dengar kan bukan jadi budak. Ini yang jadi budak tidak dengar ini. Makanya saya berani ngomong ini. Yang tidak dengar. Kan tidak dengar. Kalau kebetulan dengar berarti Anda bukan budak. Buktinya ngaji. Biarpun lewat televisinya. Lumayan. Anda dengar ya. Orang kaya dengar berarti Anda jadi budak. Anda punya waktu saat ini untuk ngaji. Yang repot ngaji pun tidak sempat. Coba. Jadi budak dia bingung dia. Budak dia terus dikejar. Punya toko satu, sampai ketemu istri susah, kumpul sama anak susah, dia jadi budak. Budak profesinya, budak kekayaannya, budak jabatannya, terseksalah mereka. Tapi kalau orang hanya menjadi budaknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, dengan kekayaan ternyata akan dijadikan kekayaannya untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan jabatannya akan digunakan jabatannya untuk dekat kepada Allah. Berarti dia tidak berharap lagi dengan kaya. Makanya di saat dicopot jabatannya, dia tenang saja. Alhamdulillah. Di saat diberi jabatan ternyata nangis seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, satu keluarga. Dia dinobatkan sebagai khalifah. Malam itu terjadi tangis yang tidak ada hentinya di rumah beliau. Sama keluarganya semua nangis. Kenapa? Kita mendapatkan bala, bencana. Kenapa? Karena aku dipilih untuk menjadi khalifah. Amanat besar di pundakku. Salah sedikit, ada orang melakukan haram di pojok sana, kok saya diam? Itu sebetulnya saya telah daftarkan neraka jahanam. Wah, serem nih. Mau jadi bu? Pejabat, pada takut kan pejabat. Maksudnya adalah ini pendidikan untuk semuanya. Anda boleh jadi bupati. Pengenlah jadi bupati di dunia akhirat. Wali kota dunia akhirat. Presiden dunia akhirat. Pokoknya apa? Aku presiden enggak diturunkan pun aku tetap turun kok. Kan begitu ya? Ada batasnya lagi. Mumpung saya jadi, semoga calon-calon presiden dengar ini. Pokoknya selagi saya menjabat, mumpung ini akan aku bawa umat semuanya kepada Allah. Sudah selesai. Program kemaksiatan saya tutup semampu saya, biarpun saya harus mati. Alhamdulillah kalau ternyata mati saya mati syahid daripada mati di penjara. Di penjara karena zalim, karena yang khianat kepada rakyat. Berjuang. Allah intan suruh yang syurukum, gak akan dibunuh, akan selamat aman insyaallah. Maka aku berharap bahwasanya pemimpin-pemimpin nanti mulai dari Pak Presiden sampai ke bawah ini adalah yang memperjuangkan agama ini. Yang dia sadar bahasanya jabatannya 5 tahun. Yang repot enggak sadar jabatan itu kalau 5 tahun. Belum 5 tahun sudah oyeng bawahnya, sudah mau digoyang-goyang kursinya. Kan begitu. Belum 5 tahun kadang-kadang. Sudah rame di bawah begitu. Belum tentu bertahan demikian. Makanya sudahlah, selagi Anda duduk di kursi yang enak, Jadikan kursimu untuk memandang umat dengan kasih sayang dan cinta bagaimana mereka dekat kepada Allah. Pokoknya program kemuliaan. Waduh. Kalau ada satu mau begitu, saya dukung di sini. Oh ini, pokoknya untuk agama. Saya akan hapus segala kemaksiatan. Dan ketahuilah itu yang punya program kemaksiatan di kota-kota itu nanti, di akhirat bakal syukur sama Pak Presiden itu. Atau sama Pak Bupati itu. Atau sama wali itu. Syukur dia. Aduh, Pak, pasti nanti di surga ketemu. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Bupati. Terima kasih kenapa? Diskotikku telah kau tutup, coba tidak saya masuk neraka. Gara-gara tutup saya tobat. Wah, syukur nanti. Apalagi program kemaksiatan, terima kasih Pak Pejabat, telah kau tutup. Kalau tidak, apa yang terjadi padaku? Yang itu nanti. Baik. Wa 'abdun lima anta fihi tami. Kita akan menjadi budak kalau kita mengharap kepada sesuatu tersebut. Saya kembalikan bahasanya. Untuk menjadi seorang qanaah yang mudah bersyukur tidak harus orang melarat. Banyak orang melarat, rakus, tamak harapannya. Banyak juga orang kaya seperti itu. Tapi banyak orang kaya ternyata tidak jadi budak oleh kekayaannya. Tapi orang kaya yang merdeka. Sehingga kekayaan, namanya kaya itu nasib. Nasib kaya itu. Siapa yang menduga orang itu kaya? Wong bapaknya fakir. 10 tahun yang lalu fakir juga. Bahkan ada yang kerjaannya sangat sederhana. Penghasilan sehari untuk makan sehari kadang kurang. Tapi hari ini diangkat menjadi orang kaya. Itu nasib. Kalau kerja ya tidak kalah dengan kerjanya orang sebelah itu yang tetap fakir, ada. Itu adalah jatah kekayaan untukmu. Maka siaplah untuk menjadi orang kaya yang kaya sesungguhnya. Dan jika ternyata menjadi fakir tapi kaya hatimu. Nah ini, kalau kaya hati itu orang fakir nyantai. Nggak pernah bingung coba. Orang yang punya duit, dia punya mobil harga. Baru beli mobil harganya 3 miliar. Set. Ngelihat majalah lokomotif apa? Apa? Oh, lokomotif. Otomotif. Otomotif. Wah, model baru lagi. Pusing dia. Haji. Padahal baru beli. Baru sebulan keluar model lagi. Tapi orang yang fakir qanaah enggak pernah ini naik angkot, naik Mercy. Enggak pernah tetangga beli Mercy. Alhamdulillah beli Mercy. Mercy mau naik. Mercy itu apa sih? Mobil. Beli lambor apa itu? Beli gerobak. Dokar. Biasa. Oh, gitu saja. Tidak pernah bingung. Makanya termasuk yang diperbudak. Kalau Anda menjadi orang kaya, Anda diperbudak dengan oleh media. Koleksi. Koleksi mobil. Kalau koleksi amal soleh. Koleksi masjid. Sudah membangun 50 masjid. Saya membangun 50 santren. Amin. Ngumpul 50 mobil. Gak dipakai semuanya lagi. Nah, satu. Apakah gak boleh kaya? Boleh kaya. Tapi jangan sampai kekayaan masuk di hatimu. Banyak orang-orang kaya yang Masya Allah. Dan kita perlu menghormati orang kaya yang soleh kok. Itu bahkan contoh yang luar biasa. Sudah kaya soleh banget. Sudah kaya solehah banget. Ajib. Banyak kita menemukan ada wanita-wanita kaya solehah. Kalau seandainya laki-laki tak cium tangannya itu. Banyak seorang laki-laki soleh. Saya cium tangannya. Ajib. Orang kaya kok bisa begitu dia. Heran. Sedekah ibadahnya. Masya Allah. Luar biasa. Sama orang baik. Hidup hatinya, perasaannya hidup. Ada manusia-manusia semacam itu. Semoga Anda termasuk golongan orang yang kaya hati dan diberi oleh Allah kekayaan zahir. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita tersiksa. Selesai. Jadi intinya, ayo kita membiasakan untuk tidak menjadi budak selain Allah. Tidak menjadi budak selain Allah. Kalau kita mengabdi menjadikan diri kita budak untuk orang tua kita, dalam irama mengabdi kepada Allah. Kata Imam Ali, hei istri, jadilah kau budak suamimu. Hei suami, jadilah kau budak istrimu. Maknanya bukan menjadi budak ini tadi, bukan. Budak, abdikan dirimu kepada pasanganmu karena Allah. Enak. Kalau kita berbuat karena Allah, enak. Karena imbalan besar yang kita dapat dari Allah. Seorang istri begitu mudahnya mengabdikan dirinya kepada suami. Karena dia tahu mengabdinya karena Allah. Seorang istri mengabdi kepada suami hanya karena pengen uang sakunya tambah. Enggak tambah-tambah, ngedumel. Na'udzubillah. Karena Allah. Nah, kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang merdeka. Yuk kita menjadi orang merdeka. Jangan sampai kita diperbudak oleh kekayaan. Jangan sampai diperbudak oleh jabatan. Kalau ternyata harus kaya, tetap harta di tangan kita, jangan masuk hati. Jabatan, jangan sampai masuk hati. Apapun dunia, tidak boleh masuk ke hati. Nah, ini namanya upaya. Dan agar itu tidak masuk di hati, ya selalu kita ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu menghubungkan kekayaan dengan akhirat. Kalau nanti aku mati bagaimana? Kalau sudah biasa merenung, hidup hatinya. Maka menjadilah orang kaya ahli surga, pejabat ahli surga. Tapi yang tidak sadar mana ini, wah, dia jadi budaknya hartanya. Lihat, di dunia pun dia tersiksa. Repot menikmati dunianya, susah banget dia. Kerja, kerja, kerja, kerja. Punya jabatan pun demikian, lihat. Habis jabatan ganti-ganti. Habis suaminya, istrinya. Habis istrinya, nanti seanak-anaknya. Setelah itu bingung semuanya. Akan tapi lihat, kalau dia sudah membebaskan dirinya daripada diperbudak selain Allah, maka dia akan menemukan dirinya merdeka dan bebas. Tidak akan ada beban dalam menjalani hidup. Di saat jabatannya dicabut, dia senang. Di saat kekayaannya dikurangi oleh Allah, tidak pernah gelisah. Di saat diberi oleh Allah jabatan, tidak akan berubah menjadi congkak. Di saat Allah beri kekayaan pun tidak akan menjadi sombong. Kenapa? Itu tidak akan merubah dirinya. Karena dia sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dirinya dengan Allah, maka apapun yang datang kepadanya tidak akan mempengaruhinya. Sebab ada orang berubah loh ya. Waktu melarat, khusyuk, rajin ngaji, ibadah, tapi giliran kaya, lupa, maka melarat lebih bagus bagi dia. Jangan sampai jadi orang kayak begitu. Ada orang sebaliknya. Kalau kaya, Masya Allah rajin ibadah ini, giliran diuji oleh Allah dengan kefakiran, bubar semuanya, marah kepada Allah. Saya jadi fakir, makanya saya tidak sholat. Duh. Tapi kalau ini orang mulia, enggak akan berubah apakah dia menjadi kaya atau menjadi melarat. Maka dia tetap menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita menemukan hamba-hamba yang mendapatkan perubahan pada zaman Nabi. Dari fakir menjadi kaya tidak berubah. Dari kaya menjadi fakir tidak berubah. Sayyidah Khadijah Al-Kufra adalah seorang wanita pebisnis yang hebat luar biasa. Akan tapi hartanya dihabiskan untuk Nabi Muhammad dan ternyata kebahagiaannya adalah di sana. Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Sayyidina Utsman orang kaya, akan tapi digunakan hartanya untuk Nabi Muhammad dan kebanggaannya di situ. Sampai waktu itu Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang mau berbuat baik? Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang. Ini ya Rasulullah, semua harta aku berikan untukmu. Untuk keluargamu mana? Untuk keluargamu apa? Untuk keluargaku adalah engkau, Allah dan engkau ya Rasulullah. Apakah mereka Sayyidina Abu Bakar gelisah dengan begitu? Tidak, kebanggaannya di situ. Dan semoga kebanggaan kita di saat kita diberi harta, kesenangan kita di saat Allah berikan kepada kita kekayaan adalah di saat kita bisa mengembalikan harta itu kepada Allah untuk kebaikan. Maka di saat seperti itu, Anda tidak menjadi budaknya lagi. Berarti Anda sadar tidak menjadi budaknya harta. Kenapa Anda sadar bahasanya semua yang Allah berikan kepada kita itu pada hakikatnya kiriman dari Allah agar kita segera meluncur kepada Allah secepatnya. Hei orang kaya, ketahuilah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepadamu itu sebetulnya seolah-olah Allah berkata begini, hei hambaku, ini aku sayang kepadamu, ini aku beri kekayaan yang banyak, cepat datang dengan kekayaanmu kepadamu biar cepat. Cuman karena enggak paham, hartanya bukan untuk Allah, makanya semakin jauh kepada Allah. Yang diberi jabatan sesungguhnya seolah-olah Allah berkata begini, hei hambaku yang jadi pejabat, sesungguhnya aku beri engkau jabatan ini agar engkau bisa meluncur dengan jabatanmu kepadaku dengan cepat. Cuman tidak semua orang faham makna ini. Nah, dengan hikmah inilah kita akan difaham oleh Ibn Athaillah Sakandari. Kita hanya menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi budaknya ini semuanya. Tapi kalau kita mengabdi kepada manusia, kita harus tahu karena ini perintah Allah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngabdi kepada orang tua, ngabdi kepada guru, mengabdi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita. Itu mengabdi hakikatnya. Tapi karena Allah, ada orang mengabdi kepada manusia, bukan Allah, tersiksa. Biarpun dia ikut dalam gebrakan bantuan dana sosial. Santunan kepada kelompok fakir di sana. Tapi bukan untuk Allah. Hanya pengen besok disebut di koran bahasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling peduli dengan. Disebut di koran. Bukan Di saat di koran salah sebut nama ini bukan saya, ini kita, ini rombongan kita, ini salah sebut ini. Al-Bahjah seharusnya, bukan Al-Barzah. Nah ini, repot dia gara-gara salah nama. Kenapa? Dia bukan cari Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katerun kami maturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menceritakan keluh kesah saya. Saya sudah menikah. Saya sudah punya anak umur 5 bulan. Saya dulu sehabis nikah diboyong ke tempat mertua setelah hamil. Gimana? Sehabis nikah diboyong ke tempat mertua setelah hamil. Kandungan diponis kurang gizi. Saya tidak betah tinggal di tempat mertua. Setelah saya melahirkan, saya minta kepada suami untuk mengontrak. Tapi suami saya tidak mau karena dia anak tunggal dan memiliki satu orang tua yaitu ibunya. Suami bilang kepada orang tua saya, daripada ngontrak lebih baik pisah. Menurut Buya, saya harus bagaimana? Sedangkan saya masih sayang kepada suami. Baik. Nasihat kepada suami terlebih dahulu. Hidup ini bukan untuk saling menindas, bukan untuk memperbudak. Akan tapi justru sebaliknya, hidup ini untuk mengabdi. Maka suami yang bijak itu akan selalu berpikir tentang ketenangan seorang istri. Memikirkan ketenangan seorang istri, jangan egois. Tapi tentunya memberikan ketenangan dalam wilayah wajar dan halal, bukan memaksa. Kalau seorang istri tidak betah di sebuah tempat dengan alasan yang masuk akal dan bisa diterima, mungkin tempatnya adalah kurang islami, begini-begini, wajar seorang suami berpikir dan memikirkan agar nyaman itu hati. Karena istri itu bukan sekedar jasad, di dalam hatinya ada roh dan ada hati yang harus kita perhatikan. Biarpun seorang suami adalah imam, jangan biasa diktator. Nabi pun minta pendapat kepada istri beliau. Kita perlu menghadirkan makna musyawarah. Alangkah indahnya jika ada seorang suami itu, biarpun urusan cat rumah itu kalau musyawarah sama istrinya, yang cat rumah, biarpun dia sudah punya ide, catnya harus merah atau kuning atau hijau. Saya nyebut nama jadi bingung nanti, nyebut warna itu. Merah, putih, kuning, hijau. Anggap saja catnya harus putih, kata sang suami. Mungkin tidak ada salahnya ngomong kepada istri, yang kira-kira catnya apa. Istri yang ngomong, kuning bang. Kalau kuning, bagus sih kuning. Cuman kira-kira kalau putih kan, Nabi senang yang putih. Ini. Nah, begitu punya dasar, kusah. Tapi pertama memberikan penghargaan, minta pendapat. Barangkali kuning lebih bagus, kenapa? Bang, kuning sangat cocok, kenapa? Sesuai dengan keramiknya bang. Oh iya, benar juga, kan gitu. Tidak perlu egois suami itu, imam saya itu. Hah. Nah, termasuk urusan tempat tinggal, apakah tinggal di rumah mertua atau rumahnya sendiri, perlu diskusi. Jangan biasakan dengan paksakan. Satu. Yang kedua, para istri, kewajiban itu patuh kepada suami. Jangan cerewet. Nah, seneng tadi istri, ternyata sekarang gilirannya tuh. Tadi mendengar yang pertama tadi, Buya Yahya dengan saya ini. Cok ini, nanti saya kirim hadiah buyanya. Sekarang giliran, jangan cerewet. Artinya, kepatuhan kepada seorang suami itu penting sekali karena dia imammu. Keberkahan di dalam kepatuhan. Biarpun suamimu dalam keadaan salah, selagi tidak haram, salah berpendapat. Iya kan? Asalkan tidak masuk wilayah haram. Dan tidak membahayakan, salah idenya, ya. Sedikit salah misalnya, ya minyak goreng merek Al-Bahjah, tentunya beli merek Radioku, saya tidak nyebut orang lain. Mestinya Bang, kalau untuk goreng nasi mereknya merek Al-Bahjah. Apa minyak goreng aja pakai Al-Bahjah ini gimana? Tak tahunya suami beli merek radio. Enggak usah rame-rame, salah ini nih. Sudahlah, kan bisa untuk goreng sama-sama. Artinya, selagi tidak haram, hei para istri, dan tidak membahayakan, tahan dulu. Tahan dulu. Kadang-kadang, wah sudah dikasih tahu pula tadi. Sebel tuh, enggak cantik lagi dirimu kalau sudah model begitu. Baik, itu. Jadi, biasakan patuh kepada suami. Termasuk urusan tempat tinggal, apalagi... Ini yang bertanya tadi. Suamimu itu punya kewajiban yang sangat besar yang ada sangkut pautnya dengan orang tuanya. Jangan ajari suamimu durhaka. Saya sebagai seorang suami punya kepatuhan kepada ibu, tidak akan terputus sama ayah. Kalau tapi sudah menjadi seorang istri, akan berpindah. Pun demikian, ya, kepatuhan seorang istri kepada suami. Kepada bapak ibunya jadi nomor dua. Dan nomor satu suami. Tapi suami yang baik tetap mengajari istrinya untuk patuh kepada bapak ibunya. Ini istimewa. Begitu kok idahnya. Bukan mentang-mentang istri harus patuh dengan suami. Jangan dekat sama bapak ibumu. Gila suami. Wong yang melahirkan, yang mengizinkan, yang memberi bapak ibunya, mertuanya kok mertua dimusuhi. Ini kan suami gila. Ada yang gila di sini? Enggak ada. Alhamdulillah. Jangan keras-keras. Nanti... Masya Allah, baik, terima kasih. Gak ada yang gila. Karena sadar semuanya. Nah, artinya dari pertanyaan tersebut, hei istri yang soleha, mungkin sekali suamimu itu adalah harus menjaga ibunya, apalagi tadi anak tunggal. Fahamlah dirimu wahai istri, sepahit apapun itu akan menjadi berkah, karena suami harus patuh kepada sang istri, sang ibu. Kemudian mungkin kalau meninggalkan ibunya sangat berat, daripada harus meninggalkan ibunya, mending istrinya dipisah. Mungkin maksudnya begitu, bukan maksudnya benci kepadamu, hei yang bertanya. Maksudnya Anda ngerti, artinya soal begini, hei ibu mertuaku, saya punya ibu yang harus saya jaga. Kalau pilihannya saya harus kesini, mungkin lebih baik saya pisah. Kenapa? Saya punya kewajiban kepada ibuku. Tapi jangan pisah beneran, diatur deh gimana caranya. Apakah istri sesaat di sana, sesaat di sini? Kalau tadi katanya kurang gizi bukan urusan itu. Zaman ini tidak ada kurang makannya. Enggak, Pak. Jadi mohonlah istri faham. Kalau seorang suami, suamimu masih punya kewajiban kepada ibunya dan bapaknya, tidak akan terputus sampai kapanpun. Hei para suami, hargai istrimu. Kalau mereka ingin berbuat baik kepada bapak ibunya, berikan kesempatan seluas-luasnya. Kemudian hargai perasaannya. Jangan diktator menjadi seorang suami. Sisi lain, istri patuh, suami tidak didaktor. Apa yang kurang dalam hidup? Istri patuh, suami tidak seenaknya sendiri. Itulah makna keserasian, keindahan dalam hidup rumah tangga. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Sobi dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Buya, apa hukumnya mempromosikan nikah muda di media sosial dengan cara mengunggah video kemesraan dirinya sendiri dan istrinya? Mengajak mempromosikan nikah muda yang maknanya memahamkan. Orang tidak bisa dipaksa loh menikah ya. Maksudnya memahamkan begini, di hadapan kita itu adalah ada zina, ada pintu halal. Kalau mempromosikan nikah muda yang makna memahamkan kepada anak muda, harus waspada katailah. Jangan sampai kalian masuk wilayah zina, wilayah kehinaan, mukaddimah zina, dan seterusnya. Jika ternyata syahwatmu memang tidak kuat untuk itu, ada pintu namanya pernikahan. Biarpun muda, enggak apa-apa. Bukan berarti setiap orang muda harus nikah. Belum ingin nikah, di masa nikah. Apa? Nikah muda ya? Beda ya? Dia bingung nikah itu gimana? Wong belum keinginan. Maksudnya, makanya kami pun sering menyerukan kepada para orang tua agar tidak melarang anaknya menikah itu, di saat seorang tua menemukan anaknya sudah ada gelagat mengarah kepada urusan pelampiasan syahwat. Sudah asik sama lawan jenis, sudah sering telepon dan sebagainya. Atau kita tanya, pokoknya begini nak kok idahnya. Kalau kau melakukan yang haram, abah umi murka kepadamu. Tapi kalau minta nikah, akan saya turuti. Itu maknanya. Memberi motivasi, bukan setiap anak muda suruh nikah, itu salah.

Bahkan mungkin sebuah negara akan menjadi satu program menghentikan program-program yang tidak baik di televisi dan sebagainya. Ada upaya mengeblok di internet hal-hal yang tidak baik. Itu jihad di zaman ini. Baik. Jadi seperti dia, mengajak menyeru nikah muda adalah hal yang baik. Akan tapi tidak semua orang harus disuruh nikahmu muda. Maksudnya mengajak nikah muda itu adalah mempermudah pernikahan, itu sah. Jadi hei orang tua, jangan persulit urusan pernikahan putra-putrimu. Jangan persulit. Kalau Anda menunda, khawatir dia melakukan kehinaan. Dan tidak ada anak yang berani mengajukan permohonan pernikahan kepada orang tuanya kecuali di saat syahwatnya sudah di puncaknya atau sudah mau masuk kepada keharaman. Dan berbanggalah Anda jika ternyata putra-putri Anda masih menginginkan yang halal namanya nikah. Yang repot anak Anda diam-diam melakukan kehinaan, itu yang membahayakan. Anda harus paham makna ini. Wallah alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Kenanga Sumber. Saya mau bertanya Buya. Saya punya dua orang istri. Saya? Punya dua orang istri. Tetapi sampai sekarang istri pertama tidak pernah mau berteman atau bersahabat atau mau bersaudara dengan istri kedua. Apakah saya ikut berdosa? Karena pada dasarnya istri pertama seolah memutuskan tali silaturahmi terhadap istri kedua. Mohon penjelasannya Bu ya. Ibu-ibu dengar, ibu dengar. Bapak-bapak juga dengar. Masalah poligami pertama. Poligami adalah hal yang ada di dalam Islam. Jangan sampai ada seorang wanita mengingkari poligami. Tapi di sisi lain, hei para pria, poligami itu enggak gampang. Poligami itu cari beban. Orang mempunyai istri satu punya tanggung jawab, akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Itu satu. Kalau dua kan beban lagi. Jadi jangan dianggap itu sebagai sekedar, kalau sudah menikahnya hanya urusan-urusan yang enggak jelas ya, repot nanti pada akhirnya. Jadi menikah itu ada beban, ada tuntutan keadilan, kemudian pendidikan, bukannya hanya sekedar nikah lalu taruh di puncak gunung sana, dan kasih beras sama ini lalu ditinggal, punya anak banyak di sana, enggak dididik. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Hei para suami, menikah dua itu tidak gampang, berat di hadapan Allah. Maka kalau melangkah ke sana dipikir yang matang. Jangan sampai nanti terjadi kerusakan di belakangnya. Nah bagi siapa, bagi wanita pun jangan mengingkari poligami. Seperti akhir-akhir dengar pengingkaran poligami, itu disebutkan di dalam agama kita. Al-Quran menjelaskannya. Dan poligami yang dilakukan kaum pria yang benar bukan untuk main-main, yang mempermainkan main. Memang sekarang ini poligami banyak dinodai oleh pelaku poligami. Pelaku poligami yang tidak menjalankan syariat. Dan bagi Anda yang sudah berpoligami, Anda pun tidak harus mengajak orang lain berpoligami. Karena belum tentu dia mampu dalam hal ini. Loh. Tidak perlu dipromosikan poligami. Kadang gaya poligami jadi mainan. Istri berapa nanti? Satu dok. Punya mobil istri satu. Ini berapa? Lah kok orang suruh nikah dua semuanya ini? Belum tentu mampu dia. Kalau engkau mampu, ya dirimu sendiri. Kalau mengajak orang lain, itu adalah mengajak yang baik untuk menghargai istrinya, menjaga istrinya. Kalau memang harus menikah lagi, ini babnya beda nanti. Bukan harus setiap orang bilang, masa itu ustadz begitu istrinya cuma satu. Belum tentu. Bahkan kita pun tidak perlu merendahkan orang yang tidak menikah selagi dia tidak melakukan kemungkaran. Imam Nawawi tidak menikah. Ada seorang soleh tidak menikah tapi tidak pernah urusan dengan perempuan. Yang repot tidak menikah urusan dengan perempuan. Tidak menikah karena apa? Dia lebih senang dekat kepada Allah, memperbanyak zikir dan sebagainya. Baik seperti itu. Kemudian setelah seorang suami berpoligami, misalnya, hargai perasaan istri juga. Setiap kampung berbeda. Ada sebuah negeri di Arab sana, seorang wanita dipoligami, tidak semua di Arab itu sama. Ada kampung itu kalau poligami biasa. Jadi menikah-menikah itu biasa. Bahkan seorang istri biasa menyiapkan apa? Pernikahan suaminya itu sudah biasa. Ada yang terbebani, ada ini. Jadi beda-beda. Jadi kebiasaan di kampung ini enggak bisa dibawa ke kampung sebelah. Psikologi seorang wanita, ada yang merasa terpukul seorang istri bukan karena dia mengingkari poligami, tapi dia punya mungkin status sosial yang anu sehingga banyak dikenal. Karena gambaran orang yang tidak ngerti poligami seolah-olah seorang istri yang suaminya menikah lagi berarti istri gagal. Ini kan seolah-olah pandangan masyarakat seperti itu. Padahal belum, tidak tentu seperti itu. Sehingga dan saya sebagai seorang tokoh perempuan, suamiku menikah lagi, berarti saya gagal. Tidak jaminan kalau itu gagal. Karena ini status sosial juga menjadikan kadang cara berpoligami berbeda. Yang jelas poligami ada, akadnya semua ada aturan. Nah, tidak perlu diekspos di sebagian tempat untuk enggak perlu juga. Nah, karena apa? Pernikahan itu adalah tanggung jawab dan urusanmu dengan pasanganmu, dengan istrimu, tanggung jawab. Pasangan, karena masyarakat kita berbeda. Contoh, biarpun dia punya iman dan sebagai seorang istri, ya, justru karena dia punya iman, kita harus menjaga dia. Bukan harus kita tampar di mana-mana, tik, aku menikah lagi, sebar kesana kemari, diam-diam dia juga khawatir berubah. Dia bisa saja imannya kuat, senang dan sebagainya, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, termasuk diantaranya, tidak harus Anda mengumpulkan suami Anda satu rumah. Satu rumah. Dan tidak harus Anda jadikan istri Anda itu akur-akur begitu. Yang penting tidak saling benci. Kadang mereka, istri pertama tadi, tidak mau bertemu dengan istri kedua, bukan berarti membenci. Karena memang ada cemburu. Coba saja nanti, karena istri yang pertama kuat, anak yang dari istri kedua kirim, diterima dia. Cemburu tuh gak bisa. Siti Aisyah pernah cemburu kok. Ada satu ketika ada seorang yang biasa melayani baginda Nabi itu membawakan mangkok salah satu istri Nabi. Rupanya mangkok itu oleh Siti Aisyah itu sampai jatuh pecah. Rasulullah mengatakan gharat ummuk, lagi cemburu Siti Aisyah. Tapi Rasulullah adil, bukan mentang-mentang sayang pada Siti Aisyah, enggak apa-apa, enggak, Aisyah ganti. Adil Nabi. Cemburu ada. Tapi Siti Aisyah tidak menanamkan kebencian kepada istri yang lain. Tidak ada. Cemburu itu wajar. Makanya jangan dipaksa. Kamu harus ketemu. Harus salaman. Akrab. Makan bersama. Suap-suapan. Jangan diseksa begitu. Baik, kalau kamu tidak mau, ya sudah. Kamu rumah sana, rumah sini. Nggak ketemu, nggak apa-apa. Yang penting, tidak saling membenci. Tidak saling menggunjing. Lihat, nah, itu tukar-tukaran anak. Nah, kalau Anda suami bijak, harus sampai derajat itu. Bukan dipaksa. Sebagian mengatakan, harus tinggal satu rumah. Harus akur. Yang tidak akur berarti kamu istri tidak benar. Perasaan dia harus dijaga dong. Jadi berbeda-beda. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Bahagia dalam rumah kita. Yang pasangan satu-satu bahagia insyaAllah. Yang sudah terlanjur mengambil dua, ya tetap bahagia semuanya. Kita jangan sampai ada permusuhan yang rumah tangga yang tidak indah. Baik, seperti wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan polisi atau TNI atau security yang jaganya apa? Sebentar, tidak dengar. Suaranya ulangi. Kalau misalkan security, polisi atau TNI yang jaganya sifan, gimana Bu ya? Pagi, siang, malam. Jadi ketika masuk pagi tidak bisa Jumatan. Jadi diperkirakan dalam satu bulan satu kali absen tidak Jumatan. Apakah itu diperbolehkan? Dan pekerjaan itu juga untuk nafkah keluarga. Apakah ini masuk dalam menjaga harta, Bu ya? Mohon penjelasan. Apa yang terakhir? Apakah ini masuk dalam menjaga harta? Baik. Apa sebenarnya yang telah menjaga harta? Tidak, apa pertanyaannya? Pekerjaan itu juga untuk nafkah keluarga. Pekerjaan? Untuk nafkah keluarga. Suaranya nggak jelas. Sebelumnya apa sebelumnya? Kalimatnya. Jadi diperkirakan dalam satu bulan itu satu kali absen. Nah, setelah itu. Apakah itu diperbolehkan dan pekerjaan itu juga untuk nafkah keluarga? Baik. Masalah penjaga, baik itu security, polisi atau yang lainnya. Termasuk udzur Jum'ah. Anda boleh meninggalkan sholat Jum'at di saat Anda harus menjaga satu dari lima. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga nasab kemuliaan keluarga. Baik. Misalnya ada satu orang yang ingin mencoba merusak tatanan agama. Kita harus menjaga sebuah tempat. Kalau sampai tidak kita jaga,

karena masalah ini dipercepat, selagi sudah sah dengan sholat Jumat, hadirkan kasih sayangmu, wahai para ustaz, ya sudah, cukuplah dengan sholat Jumat. Hadir Jumatan saja sudah, alhamdulillah. Jangan dibebani dengan yang lainnya. Mestinya seperti itu kaidahnya. Dia hadir Jumat masih alhamdulillah. Jangan dibebani dengan yang lainnya. Asalkan Jumatnya memenuhi syarat. Rukun-rukunnya dibaca dan sebagainya. Bilangan yang hadir menurut mazhab Syafi'i 40 orang. Mustautinin yang ahli penduduk situ. Rukun khutbahnya terlaksana. Selesai. Sudah begitu, sudah cepat bubar kerja-kerja. Baik. Kemudian jika sebagian tempat itu kok mengulang Jumat bagaimana? Kita harus sikap bijak. Ada barangkali kisahnya sama dengan yang terjadi di Mesir. Ini kisah. Kita membaca Syekh Bakar Sato atau begitu. Menceritakan tentang kisah di sebuah kampung di Mesir sana. Bahwasanya ada orang baru masuk Islam, itu adalah kelompok kecil. Cuman waktu itu jumlahnya belum mencapai 40. Karena madhab mereka Syafi'i waktu itu. Karena belum 40 maka kiai itu sering bercerita tentang Jumatan tapi belum mengadakan sholat Jumat. Tetap duhur, duhur, duhur saja. Setiap kiai datang ya sholatnya duhur. Akhirnya mereka bertanya, kenapa kok tidak sholat Jumat? Dijawab oleh sang kiai, karena bilanganmu belum cukup. Dalam madhab Syafi'i harus bilangannya 4 dari penduduk asli. Lalu mereka berkata, tapi kami ingin belajar sholat Jumat biar merasakan. Lalu sang kiai berkata, baik, sholat Jumat akan dilaksanakan biarpun ini sah menurut madhab yang lain, tapi untuk ikhtiyat berhati-hati, kita tetap berpegang madhab Syafi'i, setelah itu kita sholat duhur. Akhirnya betul, melakukan sholat Jumat 2 rakaat, khutbah dulu 2 rakaat, ngikuti madhab yang lain seperti Ibu Abu Hanifah dan Madhab Malik, tidak harus 40 orang. Abu Hanifah boleh sampai 3 orang, Imam Malik 12 orang. Cukup. Akhirnya betul sholat Jumat, tapi dengan catatan setelah Jumat, agar tidak disalahkan madhab Syafi'i, harus mau sholat duhur. Mereka mau. Habis Jumatan, duhuran. Setelah itu berjalan waktu, berkembang Islam. Nah, sebagian tempat beres. Karena jumlahnya sudah memenuhi, dihentikan itu duhur. Sholat Jumat saja. Dihentikan duhur karena Jumatnya sudah sah. Sebagian tempat enggak sempat kekejar. Mungkin kiainya sudah keburu meninggal dunia, belum memberikan ini. Belum sempat, akhirnya tetap dilanjutkan. Dianggap oleh orang awam, ini wasiat, ini adalah kebenaran yang harus diikuti. Sehingga di tempat lain yang kiainya keburu mati, keburu wafat, ternyata bilangannya masih belum cukup. Sehingga masih berjalan benar, tapi di saat penuh, masih saja dilakukan. Mau dirubah susah, setiap dirubah ngomong, wong yang memulai kiai, ulama sepuh, akhirnya ribut kalau dimarahi. Kalau diingatkan, jangan mengulang sholat Jumat, marah. Dan marahnya orang awam, tidak boleh kita mengambil hati, sudahlah. Orang awam, marah mereka, sah mereka marah, karena menganggap ini adalah dimulai oleh guru-guru mereka. Jadi yang terjadi di beberapa tempat, kita akan tidak akan mencaci, tidak akan mengolok, akan tapi kami ajak kepada semua yang ahli ilmu, untuk memahamkan perlahan-perlahan tanpa mencaci. Mereka tuh sangat serius dengan gurunya. Di saat mereka mengulang itu adalah dalam irama patuh kepada yang mendirikan Jumat sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita ingin memahamkan, yuk dipahamkan pelan-pelan, tidak usah pakai mengulang. Tapi yang kalau Anda menemukan mengulang, Anda jangan suudon. Barangkali tempat tersebut ada ceritanya yang sama. Mungkin waktu itu adalah diulang Jumat karena sang kiai menganggap bahwasanya Jumatnya ada syarat atau rukunnya yang kurang. Sebab kalau ada yang kurang, ikhtiatnya adalah melakukan sholat duhur. Tapi kami sampaikan bahwasanya ini adalah dikukuhkan oleh Said Alwi, Mufti Mekah waktu itu. Termasuk Syekh Bakar Sato. Menjelaskan bahwasanya urusan Jumat tidaknya diperingan. Jangan dibebani orang dengan seperti itu. Jadi kami himbau, kalau bisa dikurangi perlahan-perlahan, iya. Tapi Anda jangan mencaci mereka yang masih melakukan yang demikian itu, karena mereka pun banyak melakukan itu atas dasar ngikut kiai sebelumnya. Dan kiai sebelumnya tidak salah. Dan kami tidak pernah menyangka kiai sebelumnya salah. Kenapa? Bisa jadi kiai sebelumnya seperti kisah yang ada di Mesir tadi. Mengajari Jumatan, tapi belum sempat tuntas, beliau sudah wafat. Dilakukan, dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya, sehingga sampai hari ini ada mengulang sholat Jumat dengan sholat duhur. Baik, ini saja himbauan

Jadi memilih pasangan, menikah itu milih. Nabi mengajarkan memilih. Memilih itu harus ngerti. Milih itu adalah kayak dijejer, saya milih. Nih, kalau ini tak pilih yang paling bagus mana? Tapi kalau sudah senang dulu tuh enggak milih, dikasih ini, enggak mau. Bagus-bagus enggak mau, dia saja robek enggak apa-apa. Milih baju misalnya. Enggak apa-apa, nanti saya jahit di rumah. Lah, ini orang gila sudah. Ini ada orang jatuh cinta kadang-kadang gila gitu. Dikasih tahu, ada yang lebih baik, Neng. Enggak. Dia kan bisa baik kalau beli panci ibaratnya, enggak apa-apa. Saya kan jago tambal panci. Saya akan beli panci yang bolong saja biarpun harganya sama dengan yang bagus. Loh, ambil yang bagus, wong harganya sama. Saya kan jago nambal panci. Itu biasanya santri. Santri itu sombong kalau cari istri yang cantik. Sebab kalau wajah itu tidak akan bisa berubah. Tapi kalau akhlak kan bisa kita didik. Jadi gayanya santri. Giliran istrinya hamil, teriak-teriak, jerit-jerit, gak ngaji. Gak ngajar. Bubar ustadznya. Yang penting cantik. Sebab kecantikan gak akan bisa dirubah-rubah. Kalau sudah jelek, ya jelek. Tapi kalau akhlak, akan saya bisikin setiap mau tidur, saya didik akhlaknya. Helah, bisikin apa? Dibentak aja, sudah mengkerut. Nah, was hati-hati ya, milih itu penting. Jangan sombong, hei santri. Saya sering dengar omongan santri itu begitu tuh. Buayanya tuh hebat. Oh, tapi alah-alah, makanya gak berhasil nanti pada akhirnya. Wallahualam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Maulid Akbar Al-Bahjah Jamlang ya, insyaAllah. Maulid terus yang ada nanti. Sudah selesai maulid, sambung Nabi terus sambung. Terus berjalan. Setelah hari pukul 8.30, setelah majlis Al-Bahjah, di Jamlang Pangeran Arya Salingsingan, di Jalan Pangeran. Pokoknya Jamlang, Al-Bahjah Jamlang sana. Maulid Akbar di tanggal berapa? Tanggal 21 Jumatilula atau 27 Januari. Kemudian Maulid Muslimah di Indramayu, Ahad, dirubah menjadi tanggal 27-20 Januari. Ahad 14 Jumatilula, 20 Januari. Sebentar lagi. Ahad depan. Ahad berikutnya. Ahad berikutnya. Baik. Diperlukan pejuang-pejuang di radioku. Kami, alhamdulillah, kita. Program dakwah selalu berkembang. Di antaranya adalah Allah mudahkan kita untuk memiliki stasiun-stasiun radio baru. Permasalahannya adalah kurang SDM. Penyiarnya. Satu orang itu saja sampai lecek mulutnya. Maka kita perlu SDM-SDM yang handal. Yang siap bisa dididik. Untuk bisa kita kirim ke Banjarmasin sana. Untuk kita kirim ke Brau. Kita kirim ke Aceh. Kalau memang Anda belum siap, yang sudah lama akan kita kirim ke sana, Anda yang ada di Cirebon nanti. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Kita pengen diganti itu. Intinya ini karena amanat Allah berikan kepada kita, ada beberapa stasiun radio, kita kurang berjuang-berjuangnya. Anda kalau berjuang itu jangan mikir berat ya. Anggap saja rekreasi di Aceh 2 tahun gitu loh. Jangan Anda waduh, ditugaskan di sana. Kalimat tugas itu berat. Anggap saja mau refreshing di Pontianak 3 tahun gitu loh. Jadi nyantai, enggak usah. Hidup itu gampang, enak. Rekreasi 1 tahun. Rekreasi 2 hari. Capeknya saja kan? Berangkat capek, pulang capek. Insyaallah radio bisa siaran. Biarpun Anda tidak bisa siaran, pokoknya Anda bisa ngomong teteh deh. Nanti akan dilatih. Paling tidak punya latar pendidikan ya SMP, SMA. Jangan sampai ngomong salah. Aduh, lagi enak-enak ketiduran di bangunan. Enggak enak, itu salah kan? Tidak bisa itu. Dibangunin, gitu loh. Oh, iya. Jangan jadi bahasa hidup saya yang benar. Itu siaran bahasa Indonesia salah. Wah, ada jabatan datang. Apa jabatan apa? Maksudnya mau ngomong pejabat dia itu. Salah ucap. Ya, SMA. Siap. Paling tidak SMP tapi bahasa senang baca, bolehlah. Program Zakat Center. Zakat Center. Dan zakat Al-Bahjah bukan untuk bangun pondok, bangun masjid. Kita sudah menyuarakan mulai tahun berapa agar orang waspada dalam urusan masjid, urusan zakat. Jangan digunakan zakat untuk pembangunan masjid, pondok pesantren atau apapun yang sifatnya maslahah amah, kepentingan umum. Termasuk untuk biaya sekolah orang yang kaya, enggak sah. Kalau orang fakir ya. Makanya kalau Anda ingin membayar zakat, Anda perhatikan makna fisabilillah situ. Kalau sudah fisabilillah diperlebar kemana-mana, itu orang fakir hilang nanti. Hati-hati. Fisabilillah itu adalah hanya untuk yang perang di medan laga mau dikirim ke Palestina. Itu. Sebab kalau sudah fisabilillah diperluas, itu nanti orang fakir yang ketinggalan. Makanya kita mencoba merintis dengan beberapa teman, nanti bagaimana bisa menyalurkan zakat kepada orang yang berhak. Maka kita membuka rekening zakat bukan untuk bangun pondok pesantren dan bukan untuk makanan santri, bukan. Jangan gara-gara pondok yang buat makanan, enggak, santri dikasih makan masya Allah oleh para sesepuh pejuang-pejuang masya Allah dengan harta bersih, bukan dari zakat. Maka zakat akan disalurkan kepada orang-orang fakir yang memang berhak, dan memang karena masih sedikit harta zakat, maka masih belum dibentuk manajemen yang sampai kemana-mana. Zakat akan kita berikan kepada orang yang sangat mendekat. Misalnya orang fakir itu berhak menerima. Tapi ada yang lebih berhak lagi. Orang fakir sakit lagi. Nah ini ada. Itu nanti ada prioritasnya seperti itu. Nggak akan bangun pondok, tidak. Justru kami tegaskan, zakat tidak diperkenankan untuk bangun pondok. Bukan diberikan kepada kiai. Kalau kiainya fakir, ya berhak dia mendapatkan. Lebih berhak dari yang lainnya. Dia ustadz kok. Tapi karena fakirannya. Ini masalah rekening zakat di BNI Syariah, nomor rekening 07-200-4-2000. 07-200-4-2000. Jadi 07-200-4-2000 zakat. Di atas nama Yayasan Al-Bahjah, ini rekening zakat. Bukan untuk pembangunan. Kalau pembangunan ada rekeningnya lain nanti. Kalau rekening pembangunan, infak center ya. Kalau rekening untuk pembangunan, infak untuk kasih makan anak-anak, untuk pembangunan pondok, untuk pengembangan media dakwah pondok, rekeningnya beda. Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7204292. Bukan duit zakat. Kalau zakat yang tadi, supaya tidak salah. Kemudian, infak untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, yang kena musibah, melalui bank muamalat, nomor rekening 13 13 9012 3123, atas nama Al-Bahjah Budi Sosial. Semua nomor rekening atas nama Al-Bahjah, cuman apa Al-Bahjah Syariah Mandiri Yayasan Al-Bahjah apa itu. Dan semua yang ada hubungannya dengan dakwah Al-Bahjah, tidak ada nomor rekening pribadi. Jangan Anda percaya atas nama nomor rekening pribadi, Anda jangan percaya, jangan kirim ke sana. Kalau Anda kirim ke sana, salah Anda. Sebab sudah resmi semuanya. Dikontrol dengan benar. Kalau rekening pribadi, biarpun dia pakai label Al-Bahjah, Anda katakan iya saja, cari rekening yang resmi tadi. Supaya sama-sama aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adhibna, wansurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling memahami ya Allah, saling mengabdi. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami, jauhkan kami dari perselisihan dalam rumah tangga kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan keikhlasan. Berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk kami, jauhkan kami dari yang haram, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Halal dalam urusan syahwat-syahwat kami ya Allah. Jangan sampai kami melakukan kehinaan, keharaman ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang di luar sana yang mendengar suara ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami dan mereka kebaikan ya Allah. Yang jarang solat, jadikan ahli solat. Sungguh kami mencintai mereka, kami tidak ingin kau hukum mereka dengan solat yang mereka tinggalkan. Jadikan mereka ahli solat. Yang sering mabuk, hentikan ya Allah. Yang sering berjudi, hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Jaga anak-anak kami, keluarga kami Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di masjid ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Semua yang berjuang di masjid ini, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala dosa. Dan kami mohon berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah. Pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami dari pertikaian, perselisihan, pertumpahan darah. Wujudkan keindahan di negeri ini ya Allah. Negeri ya Allah, negeri yang penuh dengan pengampunan darimu ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf untuk selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para hadirat, para kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini. Dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.